Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Kita sudah memasuki bab berikutnya dari kitab الصلاح bab استقبال القبلة bab menghadap ke arah kiblat. Setelah kita ketahui bersama bahwa istiqbalul kiblah merupakan salah satu di antara syurut sholat, salah satu di antara syarat-syarat sholat, dan ini berlaku ketika seorang melaksanakan sholat yang fardu maupun salat yang nafilah, salat wajib maupun salat sunnah. Kecuali jadi ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, sebagaimana secara umum bahwa apa yang berlaku pada salat wajib maka berlaku pada salat sunnah dan sebaliknya, kecuali ketika datang dalil yang mengkhususkan pada salah satunya. Termasuk dalam hal ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, menunjukkan satu kekhususan di dalam pelaksanaan salat sunnah pada kondisi seorang safar yang ini tidak berlaku pada kondisi yang lain. Yakni sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu. Bahasanya Rasulullah SAW, beliau yusabbih, yakni menunaikan salat sunnah. Ini diantara makna tasbih, yakni menunaikan salat sunnah di atas punggung dari tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu, kemanapun arah dari kendaraan tunggangannya tersebut. Ini menunjukkan kekhususan ketika seorang dalam kondisi safar, ya, dalam pelaksanaan salat sunnahnya tidak terikat keharusan untuk ke arah kiblat, bahkan mengikuti kemana arah perjalanan dari kendaraannya tersebut. Kemudian yu'mi bi ra'sihi, dan beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau, yakni untuk rukuk dan sujudnya. Jadi beliau tidak rukuk dan tidak sujud ketika sholat sunnahnya tersebut, tetapi dengan isyarat kepala. Kemudian wa kana ibnu Umar yaf'aluh, dan adalah ibnu Umar radhiyallahu an, tapi beliau melakukan yang demikian sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi disebutkan bahwa wa kana ibnu Umar yaf'aluh, ini perkataan Nafi', perkataan Abad ibn Dinar, dan perkataan Salim, yakni putra dari Abdullah ibn Umar rahimahumullah. Kemudian masih dari perkataan Ibn Umar, wa kana, yani kana yutiru ala ba'irih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat witir di atas ontaknya, ya, di atas ontaknya. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, ya, ghairu annahu la yusalli alaiha al-maktubah, ya, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan salat maktubah, salat yang wajib, di atas tunggangannya tersebut. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari, illal faraid, kecuali salat yang wajib, yakni beliau tidak melaksanakannya di atas kendaraan tunggangannya tersebut. Yakni beliau turun, yakni ke tanah, ya, untuk menunaikan salat wajib di atas tanah. Kita melanjutkan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap hadis ini. Sampai pada ijma. Iya. Yang sudah dibaca sama Mas. Datang ridha. Hah? Baik. قال الإمام السعدي رحمه الله وقوله في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته إلى آخره. Pada hadis ابن عمر beliau bercerita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yusabbih, yakni menunaikan salat sunnah, ala dhahri rahilatih, di atas punggung dari kendaraan tunggangannya. Kata beliau Al-Imam Sa'di, fihi anna tasbiha fi salati lazimun li'annahu idha utliqa 'ala al-ibadah ba'daha 'ulima anna dhalika lazimun fiha. Dari sini dipetik faedah bahwa tasbih ketika salat adalah suatu perkara yang hukumnya wajib. Kenapa? Dikarenakan jika dimutlakan terhadap suatu ibadah, sebagian dari yang ada di dalamnya, ya, sebagian dari apa yang ada di dalam ibadah tersebut, ulima anna dhalika lazimun fiha, maka diketahui dari sini bahasanya perkara tersebut merupakan perkara yang wajib di dalam ibadah tadi. Baik, jadi di sini faedah yang pertama bahwa tasbih ketika salat, yakni ketika seorang dalam posisi rukuk, ya, demikian juga ketika dia dalam posisi sujud, ya, membaca tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau bacaan zikir ruku ataupun sujud yang lainnya yang kesemuanya mengandung tasbih, ya, di mana disebutkan oleh para fuqaha zikir-zikir tadi hukumnya wajib berdasarkan adillah yang ada, termasuk di dalamnya di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengistilahkan salat sunnah dengan tasbih. Ya. Di mana tasbih bagian dari salat, ya, bagian yang ada di dalam bacaan salat. Ketika salat ini diungkapkan dengan istilah tasbih, menunjukkan bahwa hukum tasbih ini wajib di dalam salat tadi. Ya. Jadi ini satu kaidah yang diberikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, dikenalkan kepada kita. Bahwa jika suatu ibadah dimutlakan, ya, disebut dengan sebagian dari perkara yang ada dalam ibadah tersebut, menunjukkan bahwa sebagian tadi hukumnya wajib. Kal qira'ah, seperti qira'ah, ini bacaan surat ketika berdiri. Ini yang dimaksud, yakni suratul Fatihah dan yang mengiringinya. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan salat dengan qiraah sebagaimana pada firman-Nya di dalam surat Al-Isra, ya aqimish shalah li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Baik, aqimish shalah, ya, dirikanlah salat li duluki syamsi ila ghasaqil lail, mulai dari tergelincirnya matahari, yani masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam. Kemudian setelah itu Allah menyatakan wa qur'anal fajr, dan bacaan di waktu fajar. Yani yang dimaksud qur'anal fajr adalah salat subuh. Nah, salat subuh di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan qur'anal fajr, qiraah, menunjukkan wajibnya bacaan tersebut untuk dibaca di dalam salat. Juga dari ayat tadi menunjukkan bahwa waktu salat subuh terpisah dari waktu-waktu salat yang lainnya. Ya. Dan terkait dengan perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan waktu salat isya berakhir dengan masuknya waktu subuh, tetapi ini pendapat yang lemah. Ya, Allah menegaskan di sini, ya aqimish shalah li duluki syamsi ila ghasaqil lail, menunjukkan empat waktu salat bersambung. Ya, ketika habis waktu zuhur masuk waktu asar, habis waktu asar masuk waktu maghrib, habis waktu maghrib masuk waktu isya, kemudian berakhir waktu isya di pertengahan malam. Kemudian setelah itu kosong, dan ini kesempatan untuk memperbanyak, yakni ibadah dengan sholat malam, hingga datangnya waktu terbit fajar, ya, masuk waktu subuh. Kemudian waktu subuh berakhir dengan terbitnya matahari, ya, dan sudah kita lewati, ya, adanya larangan dari menunaikan sholat sunnah setelah sholat subuh hingga matahari naik. Nah, habis waktu subuh, ya, tidak bersambung dengan waktu zuhur, ya, kosong, dan itu kesempatan untuk memperbanyak ibadah salat sunnah. Ya, ini mulai dari salat isyraq, ya, ketika matahari sudah naik satu tombak, kemudian hingga menjelang tergelincirnya matahari. Ini waktu pelaksanaan salat duha. Dari sini menunjukkan kepada kita tidaklah di situ kosong dari waktu pelaksanaan salat wajib, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak ibadah yang sejenisnya, yakni salat dengan salat-salat sunnah. Kemudian warruku', demikian pula salat, ya, diistilahkan juga dengan ruku', menunjukkan bahwa rukuk merupakan sesuatu yang wajib di dalam pelaksanaan sholat. Jadi ketika sholat diistilahkan dengan rukuk, menunjukkan bahwa rukuk merupakan perkara yang wajib untuk ditunaikan ketika seorang sholat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang perkara rukuk sebagai istilah untuk sholat ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yani warka'u ma'arraki'in, hendaknya kalian rukuk ya bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksud di situ bukan hanya sekedar rukuk, tapi yang dimaksud adalah menunaikan sholat. Hendaknya kalian senantiasa untuk bersama dengan orang-orang yang menjaga menunaikan sholat yang wajib maupun yang mustahabnya. Di sini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memilih teman yang akan menjadikan istiqomahnya kita, yakni teman-teman yang baik. Kemudian wassujud, ya, wassujud juga salat, ya, diistilahkan dengan sujud. Ya, salat diistilahkan dengan sujud. Ya, seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahih, ketika beliau mendapati, yakni ketika keluar dari tempat buang hajat beliau, sudah disiapkan air, ya, oleh Tauban, ya, Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dimerdekakan oleh beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran, ya, kepada Tauban, ya, untuk silakan meminta apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian Tauban mengatakan, ya, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku mohon untuk bisa menjadi teman dekat engkau di jannah. Ya, ini bukan permintaan yang terkait dengan masalah dunia. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain jika ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaran, maka mereka meminta hal yang terkait dengan kemaslahatan akhirat. Jadi Tauban mengatakan, aku meminta untuk bisa menjadi teman dekat engkau di jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, setelah mendengar permintaan Tauban tersebut, fa'inni ala nafsika, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Jika demikian, maka bantulah aku untuk bisa mewujudkan keinginan dirimu, jadi menjadi teman dekatku di jannah, bikasratis sujud, dengan engkau banyak sujud. Apa sujud yang dimaksud di sini? Salat, ya. Dan salat, ya, yang dimaksud tentu adalah salat sunnah. Karena salat wajib tidak bisa kita menambah lebih daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita bisa menambah, memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat dengan memperbanyak salat sunnah. Dan di sini juga saya ingatkan apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang Allah alam mungkin, ya, dengan melihat hadis ini atau hal yang lain yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan, di mana sebagian di antara mereka setiap kali selesai sholat sebelum pergi apa, biasanya sujud, ya, entah mereka menamakan itu sebagai sujud syukur, ya, ataupun yang lainnya. Yang jelas hal yang semisal ini perkara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka hidup kesehariannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka melihat Nabi selesai salat kemudian ya sebelum beranjak pergi beliau sujud terlebih dahulu. Yang seperti ini tidak dituntunkan di dalam sunnah. Bahkan jika seorang meyakini yang demikian sebagai suatu keutamaan, dia terjatuh ke dalam bid'ah. Adapun sujud syukur, ini perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan ketika seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi melazimkan seorang ketika setiap selesai sholat kemudian sujud ya sebelum pergi, maka yang demikian perkara yang tidak dituntunkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa fihi jawaz salati nafilati fi safari 'ala ar-rahilah sawa'un kana tawilan aw qasiran walau lam yastaqbil al-qiblah. Di sini ada faedah tentang bolehnya salat nafilah atau salat tatawu', ya, salat sunnah fis safar, ketika safar ala rahilah, yakni di atas tunggangan. Sama saja dalam hal ini safar yang ditempuhnya safar yang tawil, ya, yang jauh, al qasiran atau safar yang dekat, tetapi ya masuk dalam kriteria safar. Dan terkait dengan jauh ataupun dekat, ya, tidak datang di dalam syariat ini batasan tertentu, sehingga rujukannya dalam hal ini kembali kepada urf, ya, kepada kebiasaan manusia, apakah itu dianggap sebagai suatu safar atau tidak. Jadi tidak dibatasi dengan kilometer-kilometer tertentu. Kemudian walau lam yastaqbilil qiblah, walaupun seorang dalam kondisi tidak menghadap kiblat, ya, dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Dan ini sekali lagi berlaku pada kondisi seorang sedang safar, ya, tidak berlaku ketika dia hadir, ya, mukim. Karena riwayat yang ada menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, termasuk di dalamnya Ibnu Umar, demikian juga pada riwayat yang lain Anas ibn Malik, mereka melakukan ini, yakni salat di atas tunggangannya dengan menghadap kemana arah tunggangannya mengarah. Ini dilakukan hanya ketika safar. Kemudian kama huwa ahadut ta'wili fi qawlihi ta'ala, ya, sebagaimana ini salah satu di antara ta'wil yang dimaksud tafsir, ya. Ta'wil dalam istilah salaf yang dimaksud adalah tafsir. Nah, orang-orang ahlul ahwa wal bidah dari kalangan ahlul tahrif seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, ya, demikian juga dengan Mu'tazilah, mereka menggunakan istilah ta'wil untuk menutupi kesesatan mereka. Hakikatnya yang mereka lakukan adalah tahrif, penyimpangan. Ya. Adapun ta'wil, ya, di sisi salafus salih yang dimaksud adalah tafsir. Jadi sebagaimana ini salah satu di antara tafsir, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini pada ayat ke-115 surat Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walillahil masyriq wal maghrib, wa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya, belahan timur, demikian pula belahan barat dari bumi ini. Tidak ada satupun tempat yang itu di luar dari kekuasaan Allah. Kemudian fa'ayna ma tuwallu, maka kemanapun kalian mengarahkan ya, wajah kalian. Taib. Fathamma wajhullah, maka di sana wajhullah ya, yang dimaksud oleh Ali Muhammad Sa'di ini salah satu di antara tafsiran makna wajhullah, yakni kiblat. Ali Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada tafsir beliau ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan yakni dua tafsir ya, terkait dengan wajhullah. Yang pertama yakni wajhullah al-haqiqi. Ya, wajhullah al-haqiqi. Ini wajah Allah yang hakiki, wajah ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan wajah-wajah makhluknya. Kata beliau, wahuwa rajih, dan ini tafsiran yang rajih. Jadi menafsirkan wajah Allah dengan wajah. Kenapa? Li'annahu al-asl, dikarenakan ini makna asalnya. Ya, sehingga tidak boleh untuk bergeser ya, dari makna asal, kecuali ada dalil yang menggesernya ke makna yang lain. Ini yang pertama. Dan di sana ada hadis yang menguatkan tafsiran ini. Ini bahwa seorang makna dari hadis tersebut, bahwa seorang ya, yakni ketika dalam keadaan sholat, yakni dia dilarang untuk meludah ke arah depannya. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan ta'lil, memberikan alasan, fa innallaha kibala wajhihi, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang dalam keadaan sholat ya, kemanapun arah kiblat dia, seperti kita kalau di negeri kita ya, arah kiblatnya kemana? Ke barat. Orang Yaman arah kiblatnya kemana? Ke utara. Yang tinggal di Syam, Yordan dan semisalnya, arah kiblatnya kemana? Ke selatan. Kalau yang ada di Maroko ke timur. Baik, semuanya dalam keadaan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ya, semuanya dalam keadaan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan wajhullah, yakni jihatul kiblah. Tayyib, ini tafsir yang marjuh. Jadi yang rajih wajah di sini, yakni wajah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap orang yang sholat kemanapun dia menghadap arah kiblat, maka dia hakikatnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahal yalzamu, kata Imam Sa'di, wahal yalzamu, iftitah as-salati ila al-qiblah ala qawlaini. Apakah mengharuskan ketika mengawali salatnya untuk menghadap ke arah kiblat? Apakah mengharuskan bagi seorang yang hendak melakukan salat ini, ini salat sunnah di atas tunggangan, ini untuk dia membuka atau mengawalinya dengan menghadap kiblat? Ala qaulaini, ya, beliau mengisyaratkan di sini ada khilaf bahwa ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama yang menyatakan yakni tidak ada keharusan. Ya, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa hukumnya mustahab, sunnah. Ya, hukumnya sunnah ketika seorang hendak menunaikan salat sunnah di atas tunggangannya ini untuk mengawali dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari hadis Anas. Kata Anas ibn Malik, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza safara fa arada ay yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haythu wajjahahu rikabuhu." Kata Anas ibn Malik, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara," beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sedang menempuh suatu safar, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa yang demikian khusus ketika safar. "Fa arada ayyatatawwa'a," kemudian beliau menghendaki untuk menunaikan salat sunnah. Di sini diistilahkan dengan tatawwu'. "Istaqbala binaqatihi al-qiblah," beliau menghadapkan tunggangannya ke arah kiblat. "Fakabbara," maka beliau pun bertakbir. Ya. "Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu," maka setelah itu beliau setelah bertakbir kemudian salat dengan mengikuti kemana arah dari tunggangannya diarahkan, yakni dalam safarnya bersama rombongannya tersebut. Ya. Jadi ini hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena dalil yang ada dalam ini sebatas dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dari qaulnya, tetapi dari fi'il, dari perbuatan. Sehingga hukum terkait dengan perkara ini sunnah. Dan apakah mungkin, ya, bagi kita untuk menjalankan yani amalan sunnah ini di masa kita? Jawabannya mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Ketika kita safar, entah itu dalam keadaan naik kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Ya, kecuali tentunya yang jadi sopirnya, ya. Nah, dia terkait dengan ya keharusan untuk memperhatikan jalan. Dan bagi yang menjadi penumpang sangat mungkin, ya. Dan jika kondisi memungkinkan untuk yakni mengawali salatnya pada kondisi menghadap kiblat, maka ini yang aula, yang lebih utama. Adapun jika tidak, maka sekali lagi hukum mengawali salat sunnah di atas tunggangan ini dengan menghadap kiblat ini mustahab sunnah. Kemudian apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan dan ini menjadi contoh bagi umatnya, ya, di dalam penunaian salat sunnah ketika safar di atas tunggangan? Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Mulakkin Syafi'i di dalam kitab Al-A'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, beliau rahimahullah menyatakan ka'anna sababahu taisiru tahsilin nawafili wa taktsiriha, seakan sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan ini adalah untuk kemudahan di dalam menunaikan an-nawafil, salat-salat sunnah, dan kemudahan untuk bisa memperbanyaknya, ya, memperbanyak salat-salat sunnah. Kata beliau, fa inna ma dhiqa tariquhu qalla wa mattasa'a tariquhu sahula. Saya ulangi, ya, fa inna ma dhiqa tariquhu qalla, dikarenakan sungguhnya apa-apa yang jalannya dhiqa, dipersempit, ini karena suatu kondisi yang menyulitkan, qalla, maka sedikit di dalam pelaksanaannya. Wa mattasa'a tariquhu, apa yang jalannya lapang, luas, mudah, ya, sahula, maka dia akan mudah, banyak. Kemudian kata beliau rahimahullah, faktadat rahmatullahi lil'ibadi, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, ya, berkonsekuensi, ayyukallilal fara'idha tashilan lil kulfah. Allah subhanahu wa ta'ala yukallil, ya, menyedikitkan salat-salat yang fardu, yang wajib. Oleh karena itu disyariatkan adanya mengqasar, ya, salat yang rubaiyah, 4 rakaat, ya, tashilan lil kulfah, untuk memudahkan di dalam menunaikan, yakni beban syariat, kewajiban untuk salat, ya, diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari salat yang 4 rakaat kemudian dijadikan 2 rakaat. Termasuk di dalamnya ketika seorang safar, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, Nabi tidak melaksanakan salat sunnah rawatib, ya, kecuali, ya, yang teriwayatkan adalah salat qabliyah zuhur, ya, dan qabliyah fajar. Ini yang beliau laksanakan ketika safar. Ini juga bagian dari tashil, kemudahan. Ya, bersamaan seorang yang biasa melazimi salat sunnah rawatib ini, dia tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna, ya, ketika dia dalam kondisi safar meskipun dia tidak menunaikan salat sunnah tersebut. Kemudian wa fataha lahum tariqat taksiri lin nawafil, dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk mereka, untuk hamba-hambanya, tariqat taktir, jalan untuk memperbanyak, lin nawafil, yakni untuk pelaksanaan salat-salat sunnah, ta'ziman lil ujur, dalam rangka untuk membesarkan, memperbanyak pahala yang akan didapatkan oleh hamba tadi. Dengan yakni kemudahan syariat, ketika seorang dalam keadaan safar, dia dibolehkan untuk sholat di atas tunggangan, tidak harus turun, yang ini tentunya akan menghambat safarnya. Dia bisa sholat dalam keadaan di atas tunggangannya, ya, tanpa harus menghadap ke arah kiblat, ya, kecuali sunnah ketika awalnya. Ya, maka dia akan bisa memperbanyak sholat sunnah dalam keadaan dia menyusuri perjalanannya, safarnya. Ini kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, agar sampai pun dalam kondisi safar, menempuh sebuah perjalanan, dia bisa memperbanyak ibadah sholat. Ya, kalau ibadah zikir, tentu ini perkaranya lebih mudah lagi. Dan ibadah sholat pun Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk bisa menjalankannya di atas tunggangannya. Tayyib, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang ada insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.